بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan hadis, masih hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wailun liqma'il qaul, celaka, wail, kalimat. Nah, memang dalamnya kecelakaan. Liakmail qaul. Liakmail qaul. Al-akma itu jamak dari kima'un, yaitu corong, emang. Yang biasa dipakai kalau mau menuangkan minyak atau air ke botol yang enggak bisa masuk kalau langsung dituang, tumpah airnya. Misalnya botol bensin, mau dituangin bensin harus pakai corong, nah itu kima. Ina alladhi yusabbu fihi ad-duhan wa ghairuhu, yaitu ina semacam bejana atau corong yang dituangkan padanya minyak atau yang lain atau air. Wal kima'u dhalika al-ina alladhi yutraku fi ru'usid dhuruf, yang itu ditaruh di mulut botol ania atau bejana atau gelas misalnya. Litumla bil ma'iat min al-ashriba wal adhan, agar supaya penuh. Ania itu botol itu atau jerigen itu penuh dengan asyribah, minuman, air ataukah minyak. Maka di sini diserupakan akmail qaul, orang yang mendengarkan satu perkataan atau mendengarkan ucapan namun ucapan yang dia didengar itu ibaratnya seperti corong, murur begitu saja, lewat begitu saja. Enggak ada yang menahan, enggak ada yang tertinggal. Enggak menetap, menancap. Mendengarkan kalimat yang hak tapi masuk telinga satunya keluar di telinga yang lain. Keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kirinya. Nah, seperti itu. Maka diserupakan fasyabha asma'al ladzina yastami'una al-qaul wa la ya'nuna wa la ya'nunahu wa la ya'unahu. Maka diserupakan pendengaran yang mendengarkan, pendengaran orang-orang yang mendengarkan ucapan, wala ya'unahu, namun tidak memperhatikan ucapan itu, wala yahfadunahu, tidak menghafalkan, wala ya'maluna bihi, dan juga tidak mengamalkan apa yang didengar itu, bil aqma, diserupakan dengan aqma, corong tadi, itu mengisi air di botol. Allati la ta'i syai'a mimma yufragu fiha, yang corong itu tidaklah memperhatikan, ya, sesuatu apa yang dituangkan padanya. Fakannahu yamurru 'alaiha murur kama yamurru syaraf bil kamai mururan. Ya, seolah-olah mendengarkan ucapan itu murur saja, lewat saja ucapan itu. Sebagaimana lewatnya minuman air cairan pada corong tadi. Itu kalau pakai corong, biar corongnya panjang, tuangkan air, itu langsung lewat, enggak tertinggal. Begitulah Rasulullah SAW mengumpamakan. Orang-orang yang mendengar satu kalimat yang hak, nasihat, tapi tidak nempel nasihat itu. Mendengarkan ucapan-ucapan yang hak, tapi tidak ada yang nempel, murur saja. Dinasihati, ya dengar memang nasihatnya, tunduk, enggak ada bantahan, enggak ada menyela, ngangguk-ngangguk, seolah-olah terima nasihat. Tapi setelah itu keluar, enggak ada yang tertinggal. La yahfadunahu wa la ya'malun. Tidak dia hafalkan, dia ingat nasihat-nasihat itu, dan juga dia tidak amalkan. Ini orang celaka seperti ini. Qala Ibn Rajab Al-Hanbali rahimallahu ta'ala dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ibn Rajab punya syarah kitab syarah Sahih Bukhari, sama dengan syarah siapa? Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani. Cuma tidak lengkap. Yang ada itu hanya pada apa? Kitab Shalah saja. Dan ini disebutkan ulama syarah terbaik dari syarah Sahih Bukhari adalah Ibn Rajab, kalau sekiranya semuanya lengkap. Banyak faedah bisa diambil di dalam syarah beliau, karena syarah dengan athar, dengan hadis dan athar sahabat, tabi'in, ulama. Kata beliau, wa akma'ul qawl alladzina adhanuhum qalqima, yaitu orang-orang yang telinga-telinga mereka itu qalqima, seperti corong. Yadkhulu fihi sama'ul haq min janib wa yakhruj min janib akhar la yastakirru fi, masuk padanya ucapan yang hak dari satu sisi kemudian keluar dari sisi yang lain, seperti corong diisi dari sini keluar semua dari sini, enggak ada yang yastakhir, enggak ada yang nempel. Begitulah orang-orang yang mendengar ucapan yang hak, masuk tapi keluar, enggak nempel, enggak nancep di hati. La yastakhir. Demikian juga beliau ucapkan dalam yang lain dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Kalqam Kal kima. Jadi seolah-olah telinganya itu seperti kima, corong. Yasma min al hikmah wal mau'idhah al hasanah, mendengarkan hikmah, ilmu dan nasihat-nasihat yang baik. Fa idza dakhala syai' min dhalik fi udunihi, kalau masuk sesuatu dari hikmah, dari ucapan-ucapan yang baik, dari nasihat yang sehat baik itu pada salah satu telinganya, kharaja minal akhar, maka keluar dari telinga yang lain. Walam yantafi' bi syai' mimma sami'a, dan dia tidak mengambil manfaat sedikit pun dari apa yang dia dengar. Ini orang-orang yang merugi. Kalau datang di majelis taklim tapi telinganya seperti khima, dengar-dengar semua, cuma enggak ada yang nempel, keluar. Dengar, keluar, dengar, keluar. Sehingga dia tidak bisa mengambil kemanfaatan dari ilmu yang dia dapatkan. Ditanya, apa yang kamu dengar tadi? Enggak tahu. Misalnya karena pikirannya enggak konsentrasi. Atau memang ada orang-orang yang hadir tetapi tidak mau atau niatnya bukan untuk mendengarkan nasihat, cuma karena diinstruksikan, disuruh hadir, ya hadir. Hasilnya ini ya pura-pura dengar aja. Orang-orang yang memiliki hati yang sombong seperti kibir, kalau bukan Ustaz Kabir yang menyampaikan ilmu, dia enggak perhatikan betul, tidak nyatet. Ustaz-ustaz lokal yang menyampaikan, nah, sudah datang badan aja. Nah, kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Oleh yang disampaikan al-haq, kemudian yang menyampaikan orang yang sahih manhajnya, kidahnya, tidak dikhawatirkan menyampaikan perkara-perkara yang menyesatkan. Kita mengambil manfaat darinya. 6. Ini biasanya karena kesombongan seseorang itu yang menghalangi dia untuk mau menerima, mendengarkan al-haq, mengamalkan dan menghafalnya. Jangan seperti orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita di dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Janganlah kalian menjadi orang seperti orang-orang yang mengatakan qalu sami'na. Mereka mengatakan kami mendengar. Kamu dengar? Ya, kami dengar. Wa hum la yasma'un. Dalam keadaan mereka hakikatnya tidaklah mendengar. Orang-orang munafik. Kalau dia mendengarkan nasihat, dinasihati, disampaikan kepadanya al-haq, ya mangkut-mangkut juga. Kayak serius kelihatannya. Tetapi hakikatnya dia tidak mendengar. Wala takunu kal ladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna syarrad dawabi 'indallah summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sungguhnya sejelek-jelek dawab makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sum. Apa itu sum? Bisu. As-summu tuli. Al-bukmu bisu. Alladzina la ya'qilun. Mereka itu tidaklah berakal. orang-orang yang tidak berakal itu, orang-orang yang tidak mau mengambil manfaat dari al-haq, dari apa yang disampaikan kepadanya, dari al-haq, dari Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berpaling. Dia tidak mau mengambil manfaat. Ini orang-orang yang layak kilun, orang-orang yang tidak berakal. Jadilah engkau sebagai seorang mukmin yang mendengarkan yang terbaik dari ucapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fabashshir ibadi, berikan berita gembira kepada hamba-hambaku, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sampaikan berita gembira kepada hamba-hambaku, hai Muhammad, yaitu mereka-mereka yang mendengarkan ucapan. Nah, beda dengan orang-orang munafik. Mereka pura-pura mendengar saja, padahal mereka tidak mendengar. Adapun orang-orang mukmin, mereka yastami'unil qaul, betul-betul memperhatikan, istima'. Istima' itu dengan perhatian penuh mendengarkan. Fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti ucapan terbaik. Dia ikuti, dia ambil, lalu dia amalkan. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk kepada mereka. Dan mereka itulah orang-orang ulul albab, orang-orang yang berakal. Beda dengan munafikin. Allah mengatakan ladzina la ya'qilun. Sejelek-jelek binatang, sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini, mereka itu tuli bisu, tidak berakal. Adapun orang-orang beriman, Allah Subhanahu wa taala gambarkan, dia dengarkan nasihat dan ambil yang terbaik, dia amalkan nasihat tersebut. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang berakal. Maka jangan jadikan diri-diri kita seperti mereka, orang munafikin. Orang-orang beriman itu sudah dinasihati 2-3 kali, sudah yantafi, dia bisa mengambil manfaat dan sehatnya. Sekali disampaikan di dalam majelis taklim, jangan bermain-main, Abdurrahman. Masih saja bermain-main. Nah, jangan melempar-lempar. Berapa kali dari dulu disampaikan, masih saja melakukan. Tidak memperhatikan, tidak mencatat. Mereka-mereka seperti itu pantas apa? Dapat ikop. Ya. Tidak mau dengar nasihat orang seperti itu. Majelis ta'lim, majelis mulia. Sebaik-baik majelis di permukaan bumi ini adalah majelis ilmu. Majelis yang dikhabarkan Rasulullah SAW dihadiri para malaikat. Allah menurunkan rahmatnya kepada majelis itu, dinaungi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebutnya di sisi para malaikat, orang-orang yang hadir, dan tentunya orang-orang yang memang hadir untuk majelis ilmu, bukan hadir untuk mengganggu. Hadir untuk mengganggu orang, maka itu malah kita mendapatkan dosa. Nah, perhatikan. Ta'lim itu khudu, diam, tenang. Jangan melempar-lempar ke temannya, mengganggu temannya. Khani bidin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Satu poin lagi, yaitu alladzina yusirrun, orang-orang yang terus menerus di atas satu kemaksiatan, tidak berhenti dalam keadaan dia mengetahui kemaksiatan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Tafadhalu hafidhakum.